بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة خامسة عشرة utawi iki iku dawuh ingkang nomor 15 dipun dawaken an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq dawaken fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Gusti Allah Ta'ala, berarti Al-Qur'an. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nafsiri Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhoharul fasadu fil barri wal bahri. Maknane dhoharo wis ketok, wis muncul, wis terang-terangan merajalela apa al-fasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan, wal bahri lan ing dalem segoro. Allah subhanahu wa ta'ala ndawono ngoten, daratan wis pirang-pirang sing rusak, segoro wis pirang-pirang sing rusak. Kulo karo sampean krungu, daratan rusak iku sing endi, segoro rusak iku sing endi? Niku bae gunung dikethuki apa garae rusak? Anu bae wit-witan ditebangi kabeh ku apa garae rusak kabeh? Ya nek ana gununge ana wit-witane rusak, bareng sing nggih segara sing rusak apane? Iya segarane rusak kabeh, ana pencemaran ku apa? Segarane kena nuklir ku apa? Tafsirane dhewe-dhewe. Terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengajukan satu tafsiran. Dadi niki pendapatnya Abu Bakar Siddiq fi tafsiri dzalika ing dalam tafsire mengkono-mengkono kerusakan dunia dan lautan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngendika al-baru utawi kang aran daratan. Wa ya daratan iku al-lisanu lesan. Wal bahru utawi kang aran segara wa ya bahr iku al-qalbu ati. Cara Sayyidina Abu Bakar daratan rusak iku gak gununge sing jogrok. Segara rusak iku gak banyune sing entek. Tapi daratan dipun umpamaaken kaya lesan, segara diumpamakna kaya ati. Nek ngono cara ele-eleane cangkeme rusak, atine rusak, wis merajalela nggih kono-kono. Lesan rusak kabeh, ati rusak kabeh. Ya napa lesan rusak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar? Wong kula ndelok wong Mojokerto lesane nggih mboten enten sing ombo. Sing sak kalu ya gak ono. Biasa sama-sama saja. Dawe teruse faida fasada. Ing dalem nalikane rusak apa al-lisanu lesan, rusak lesan. Bisabi kelawan mesuh-mesuh. Masalan upamani cangkemmu, matamu, jomblum, complung. Lho cangkeme wutu rek, sing metu iku lho rusak. Nyancane lesan wis kaya ngono rusak, tukang mesuh gak karuan kabeh bakak. Mongko nangisi alaihi ing atase lesan. Apa nufusu pira-pira awak-awakan. Al ashasu tegese pira-pira manungsa mimbani Adama. Saka dene anak turune Nabi Adam. Tonggo kabeh sedih. Masyaallah. Rupane gandenge kaya ngono. Nek ngomong-ngomong eleke gak karu-karu. Ketok wong ayu manis sopan santun mandhap pasar bareng muring-muring. Luk luk luk luk luk. Sawangane wayu lemu nek muring-muring mengkerik-mengkerik. Sing lanang didrong-drong. Rusak lesane. Nek wis ngono lha apa? Wong lho nangis. Menyesal. Anae sapa kaya ngono kelakuane iku? Cangkem gak diatur, ngomong sak ngomong. Rupane wis elek pisan, omong elek tambah nemen nangis. Astagfirullah, iku cangkem capopo ra. Sampeyan cek gak ditangisi wong ngucap sing api. Lanek wa idza fasada ing dalam nalikane rusak apa alqalbu ati tambah gedhe bahayane. Bener gak ketok rek tambah gedhe bahayane. Nek cangkem rusak tangga-tangga nangis ngetuni potongane wonge. Bareng nek ati rusak ya apa rusake ati. Loro jantung beke. Lah lapo? Atine kempes beke. Atine kena penyakit beke. Mboten rusake atiku birria i masalah. Ria ngakoni wekku nek gak ana aku durung karuan iso kon mangan. Gak ana aku durung karuan iso maju. Iki lho aku. Lo ngejok-ngejokno awah ngoten niku jenenge riya, sombong, jobriya, cek kondang, ngalor ngidul won, ansitu wasma'u. Hadirin nek wis ati kaya ngono iku, sapa sing nangis? Bakat nangis. Nangisi alaihi ing ngatasi ati. Sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Sing nangis duduk menungso ganti sing nangis malaikat. Masya Allah ati fungsine digayo apa dadak ngejok-ngejok nawake. Dunyane didug-dugno. Nggih kupluk sitoke dikandak-kandakmu. Kuplukku. Konrung ya omahku bebekku telu. Ya wis ro bebekmu telu. Hadirin sekalian kuwate niki enten maksude Gusti Allah gawe mripat, Gusti Allah gawe kuping, Gusti Allah gawe irung, Gusti Allah gawe lisan, iku lho gawe nyambut gawe apa? Kila diucapake kila jarene kil watu cilik jenenge krekil tutupi rambut jenenge capil. Jambu durung gedhe jenenge pentil. Al hikmatu tawi hikmae fi anna lisana ing dalam setune lesan iku wahidun siji tambihun tur iku kange mutake lil abdi maring kawula fi annau ing dalam setune abdun iku la yambahi ora sayuk jo apa ayata kalama yento guneman sapa abdun guneman illa fima ing dal angin ing dalem barang yuhimmuhu kang gatekake apa mae abdun wa fi khairin lan ing dalem kebagusan. Hikmah ngene saiki gampang ngomong kon iku duwe cangkem gaya apa sih rek? Cara wong sing jare Yai Masrikan wau arif. Kon duwe cangkem iku digawe Fatihah. Digawe nyebut nang asmane Gusti Allah tok. Mangkane potongane cangkem iku wis diukur gak ombo-ombo nemen. Cangkem sing cemoso Fatihah niku nggih koyo ngeten iki tok. Tangga kula enggak ada wedhus cangkeme rada amba tak wuruki Fatihah kalau gak iso iso. Bismillahirrahmanirrahim. Sapi niku anjene lambene kemeton sapi niku. Diwuruk bismillah ya muni emang. Alhamdulillah tibae kula karo sampean diwehi cangkem sak mini niki ancene dikae dzikir teng Gusti Allah. Nyaca Allah lho pinter cangkeme. Petik mek iso petok tok. Lah nggih mriki maksude Gusti Allah ndadekno cangkem niku hikmah e digawe ngelingno nang uwong bahwa uwong iku gak oleh ngomong-ngomong kakean omong kecuali omong sing maedai lan ngomong sing api-api. Sampe nek nganggur iku aja jagongan terus cangkem iku koncin. Lawambe gambak meniran ngomong gak mari-mari. Rokokan ketebal, ketebul pinggir rembong, karuan dadi satpam. Mendang turu-turu wa kelana bojomu lah enak. Tetek wakilalan jare nikil maneh. Watu cilik jenenge krekil. Li anna lisana krono sak temene lesan adzakira sing zikir bikuli lughatin kelawan saben-saben bahasa iku kana ana apa zikruhu zikire lesan lil mazkuril wahidi namung maring nutur perkara kang siji wawaw ta'i madkur iku Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala jahenten tambahan mana gila. Ada orang berkata, siapa yang berkata? Orang berkata apa? Bahwa lesan itu mek digawe nutur sitok. Sitok iku adalah Allah. Sampean nafas mlebu iku iso Allah, nafas metu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Iku karepe cangkem digawe ngono. Nek ana perlu disapa wong, nek teko ndi? Teko kene, wis tete. Yo gak mampir ah. Ya matur suwun cukup. Masalah kon baro tes iki ana ada. Saampiran ae tambah gak karu-karuan. Nek nganggur iku Allah Allah Allah Allah mlebu Allah metu Allah mlebu Allah metu Allah niku wakilah. Maka zalika semono uga padha karo lisan alqalbu utawi ati. Ati ya ngono, ati iki digawe nutur Allah Allah Allah Allah sing nggih jerone ati. Lho niku dalane golongan wong sing mlebu torekoh torekoh. Sing durung wis pokoke lesan iki gak patek gawe ngomong sing elek digawe sing apik tok wis apik-apike wong. Apa meneh ati iki digawe ngedem nafsu gak ngunggul-ngunggulno karepe gak menang-menang dhewe wis apik-apike ati. Mulane Gusti Allah gawe ati niku mek sitok, gawe cangkem niku mek sitok. Liyane loro-loro. Apa sih bikhilafi nahfil aini beda kelawan padani meripat. Ayo pira meripat luru wal udhunilan Gusti Allah gawe kuping pira kuping luru merga fainau mongko sak temene mata lan kuping iku ya tak adadu kenek diitung sisih sisih kiwa tengen kabeh loro. Apa Gusti Allah gawe kuping kok loro kok gak sitok? Apa Gusti Allah gawe mata kok loro kok gak sitok? Sampai kau kabeh ing donya niki niru gawe montor lampune loro, sepeda montor lampune sitok mergo cili. Iya mek sitok sepeda montor. Kadung muni kabeh niru montor. Oh, sepeda montor wis sitok. Rating tok loro, iku rating ku kuping jang rasane kok. Rating loro, kuping loro. Mergo ngene kila. Diucapake li anal hajata krana sak temene kebutuhane ila sam'i maring rungokno. Rungokno niku butuh kuping loro. Nek kuping sitok ngarai gak iso stereo. Dan kuping sitok gak stereo. Ngene-ngene ae. Nek kuping loro enak. Salon teko kono krungu, corong sing kono krungu. Enak. Atik kupinge dipotong ngeten kaya nun. Apa sebabe Gusti Allah gawe kuping kok ngene? Mergane ana wong diceluk, kupinge sing krungu, kupinge bentuke kaya nun. Kir mutakir nun. Kupinge wedhus lah enggak epek-epek ini diceluk, dus mek. Wal basori lan peningal iku aksaru luwe akeh menal hajati katimbang kebutuhan ilal kalami maring kuneman. Mripat duwe loro, kuping duwe loro, kebutuhane mripat ambek kuping niku luwe akeh tinimbang cangkem. Wong pijak gak ketok blas kuping krungu ejek wangel. Di kandang ini ketok abang jukur ini karo. Tapi meripati ketok kupingi krungu cangkemi bengeren gak iso mangan gak iso ngomong pamane. Ejik kena diatur. Warta berita saat ini kisah mendelok. Kemarin juga dinyatakan bahwa kuwai dan niku saat ini pun nenten bahasa ini kulo belajar balik-balik kan ini merdeka perasaanku. Bende tresna. Wa inna masubbiya. Angin pestine den serupani apa alqalbu ati diserupakno bil bahri kelawan segara. Nika kan tetep dawuh Sayyidina Abu Bakar. Apa Sayyidina Abu Bakar ngarani ati bagaikan lautan? Ati bagaikan lautan. Kalau engkau mengail, berapakah panjangnya kail? Jangan engkau duga dalam lautan. Kalaulah kail panjang sejengkal sakilan, jangan lautan hendak diduga. Jadi ndelok jarone lautan nek pancingmu sedidik. Wis kaya ono ditambahin maneh. Panas si serenging di songgowong akhirnya panas si hati. Terus semen menduga hati podo karo menduga dalamnya lautan. Ojo caca arek wedok kok sawang guyang gue kusir karo kon. Gak ngerti nanti neka awakmu itu. Dalam lautan jangan diduga. Diserupa nongono mergolisi dati umkihi. Krono banget te jerone ati. Pandangan mata, kerungune kuping, ambek pandangan hati. Jauh. Samene iki ndelok Mojosari ro, sing teko Mojosari. Lap ati, kontak Mojosari, kontak Roger ketok Mojosari. Sing terawas ketok nggih jerone ati. Moto gak ketok. Moto paling banter ketok 5 kilo, 6 kilo. Ati kowe tok sembarang kali. Lha niku lho luasnya lautan dalam hati. Wattisa'ihi lan jembare ati. Nek ati ciut lara titik kepengin males. Gak dienake wong titik gak iso males saiki kapan-kapan. Ati dhewe sumbar, padha pangeran siji ne le. Niku atine ciut. Tapi ni ati ni ombo dilarani karo konco karo wong ala wong eko duduk musuh kau rukai musuhku setan kok lapo musuh karo wong aku ngini anak wong gak seneng karo aku babas anjini sing dadek nongin ya Gusti Allah mengono tok jembar hatimu alhamdulillah ngini kis muka-muka kalau karo semen ati ni diparingi jembar. Soalnya apa? Kerep ngurungono pitutur. Petang puluh dino hati gak tau dituturi. Atos kaya watu. dipecah gak iso pecah jane atine atos. Gak tau dirungokno ngaji. Terus e wal makola tu sadisa ta'asara tau tai makola sing nomor 16. Iku kila diucapake apa annasyahwata dawu annasyahwata tasil muluka. Niki balik mana lho? Duduk Quran, duduk hadis, pengendikane ulama biyen. Ngeten niki wong Islam ana sing doyan, ana sing gak doyan. Tapi nek maca komik doyan. Sing ngomong iki wong sing kelakone wis ngungkuli kulo karo sampean kabeh, sampean delok TV doyan nang ati percaya. Maca kitab kila iki mesti ulama tambah wisan wali moso gak percaya. Jarene ngene. An-nasawata sak temene sawat. Iku tasiru dadekno sapa sawat, dadekno al-muluka ing pira-pira ratu, didadekno abidan ing kawula. Mbok soro rek. Biasae ratu dadak jejer ambek sawat. Dadi kawula man ahabba syai'an fawa abdu. Sopo cinta dengan sesuatu perkara, niscaya dia menjadi hambanya. Seneng ambe arek wedok dikongkon napa ambe areke mesti gelem. Benginya gelem. Cak aku goncengan bocah nang Mojosari, iya kapan budal dik. Engko ae lho titik ya. Sepeda pancet lho Mojo kita Mojosari gak pegel blas. Padahal arek wedok sak menoh lemune Mas. Iso gak pegel blas. Winginane udan-udane mentuwo loyan ngeterno wong karoan udan kowe undi bawelane gak diongko sapa-apa plawas. Malah nggih Mojosari lho tuku sutil sing bayar sing gonceng. Ngono ya iku dadi kawulan. Kudu ngono encene. Iku sawat dadekno raja dadi kawula. Merga fa innaman mengkostune wong ahaba kang seneng sapa wong sayan ing suwiji-wiji bahwa hale utawi wong iku abdu kawulane sek sampean mangkan nek karo donya seneng ya seneng aja nemen-nemen ngarai dadi kawulane temenan sampean seneng sepeda wah oleh ngatur sepeda kocak titik diwatur diganti klaker diganti gir 48 kaboten diganti 52 muri mari lolekur ganti 4 ganti 18 masalah gir nggih omel numpuk ya oleh seneng sepeda durung sing duwe asu astagfirullah wasu diwai akta notaris diunggah norono iki turunan yang ke-18 sampai herder dipajeki kene tukokno kalung emas bendina dilus-lus diambungi pisan asil sewaking seneng ambe asu sampe diambung-ambung dadi apa palen yo kawulane asu seneng montor yo ngono wih sewaking senenge montor dijemok wonge gak oleh sapa weti kawis-kawis nganggur-nganggur jemoki cet nganggur-nganggur jemoki cet waduh saking seneng montor gampang ngomong pingipi pemane montor nyar diteken LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Mojokerto mbok oleh seneng gak oleh dadi hamba dene wasabru utawi sabar iku yasiru ndadek nopo sabar dadekno al-abida ing pira-pira budak pira-pira kawula didadekno mulukan ing dadi ratu tafsirane li anal abda krana sedune kawula bisa beri sebab sabare abdun iku yanalu bakal merkoleh sapa abdun merkoleh ma ing perkara yuridu kang ngarepake sapa wong wong ing mah hadirin ngomong ngeten iki kadang ya kok percaya kadang ya gak percaya nyenyo apa sabar sampean dikandani co kon ruwo nek sabar iku ndadekno wong kalah balik dadi menang. Sabar iku ndadekno kawula balik dadi raja. Ngene iku terang-terangan wong sak masjid ati sampean ku rasane ati muni ngene. Nek diewangi sabar ya remek temen. Ya mbone iki kitab iku ngene. Dadi ndelok-ndelok di mana tempatnya sabar. Gak duwe-duwe, gak ada sing dipangan, bojo nangis, anak kelengkengan, sampean sabar, gak nyambut gawe. Gak sabar iku. Bodoh iku jenenge. Tapi sampean delok sesuatu, gak oleh, sudah usaha ikhtiar tapi ndak berhasil, sabar. Suatu ketika mergo sabar sampean, istiqomah sampean, besok nek Gusti Allah wayahe ngangkat, diangkat, angkat dewi. Sampeyan seneng ambek arek wedok sing nom-nom iki. Biyen sudah mengatakan I love you. Only you my twice. My darling. Dada areke dolen wong liya. Ati lha apa kok nangis ja. Sin-sin dapure sabar. Candakno, aku rela engkau hidup berbahagia. Sabar. Ingatlah janjiku. Temen ya, masa uga uman prawani, rondone tak. Ngene iku kadang mbuh, takdire Gusti Allah dadak jodol, gak sida, pegatan, raya njab. Ya ngene iku hasil wong sabar. Ala taro, ana ta ora ningali sira. Ai ala yasilu ilmu kanata ora teko apa pengertian sira ila kisati Sayyidil Karim Dinil Karim Dinil Karim Dinil Karim Yusufa maring kisahe wong sing mulya Nabi Yusuf Asidik ibni Yakub As-Sabur putrane Nabi Yakub sing akeh sabare Ibnu Isa Al-Halim Ibnu Ibrahim Al-Khalil Al-Awwah sing akeh kang akeh sambati alaihi musallatu wassalam wa Zulaikha lan Siti Zulaikha sampean delok kisahe Nabi Yusuf ambek Siti Zulaikha fa inna saten me Zulaikha iku habbat cinta nemen Sayyidana Yusufa ing Gusti Nabi Yusuf nihayat al-khubi kelawan catok-katoke cinta wawa khali utawi Yusuf iku yasbiru ala makriha iku yasbiru sabar sopo Nabi Yusuf ala makriha ingatasi rekodayani Siti Zulaikha wa aldiyatiha lan oleh ngelaraake Siti Zulaikha. Nabi Yusuf mbek Zulaikha ku sentek amek. Anjene Nabi Yusuf niku ganteng-gantenge wong. Lah Zulaikha bojone menteri. Ndolek carane ya apa wae kawula e buru e dicintai karo gak gelem. Cuk, dhuwit. Nabi dicoba mboten. Kon jalu apa sup sak karepmu. Omah tak gawekno. Bebas tak gawekno. Bebas tak bebasno teko penjara. Sedina kon tak jatah pirang juta. Pokok kon gelem turu karo aku. Kok kula karo sampean ya atuh iya ne re. Nyambut gaya ngelang dan nonek wedok wayu atik sugi nari ngono akeh ya ne. Niku duwe conto sampean Nabi Yusuf. Sabar mboten. Tetep mboten. Niku sak temene nggih kisah Nabi Yusuf juga tetap menyatakan bahwa Siti Zulaikha iku anjene ayu. Didelok wong ayu. Ya Allah, Pak, lambene tipis. Ilase meh nepung. Tapi krono niki syariat Nabi Yusuf sabar. Kesabaran Nabi Yusuf dijoli ame Allah Subhanahu wa taala diangkat dadi wong sing mulya gara-gara sabar. Kewaben niku nek ditung wong kewaben niku soal kesabaran ki nenten walese. Kadang cocok ambek walese kesabarane, kadang gak cocok ambek walese kesabarane. Ya koyo ngene mong pamene. Zulaikha senab Yusuf diwae sembarang karir dek sabar. Tetep gak diterima, mulyane ku bakal diangkat karo Allah Subhanahu wa taala. Sing diaran sabar niku mboten ninggalno perkara sing disenengi enggak. Istiqomah niku termasuk sabar. Sabar niku pirang-pirang bagiane, sampean nglakoni ibadah sembahyang niku termasuk sabar. Sampean ngaji rene wato-wato bendina teko rene niku termasuk sabar. Sampean meneng wae yo njauk nang Gusti Allah pokoke aku niat ngaji li zalatil jali istiqomah sampean sabar sampean ku masyaallah muga-muga besok Gusti Allah nglironi kesabaran sampean. Moga-moga kula karo sampean dipun paringi sabar cekap semanten wallahu a'lam bissawab.